إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah dan juga kenikmatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat-perangkat untuk bisa memilah dan memilih, untuk bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Allah berikan pada kita pandangan, pendengaran, dan hati. Yang ini semua, alhamdulillah, dengannya kita bisa memahami, dengannya kita bisa mengerti ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, dan kita bisa memahami mana yang hak, mana yang batil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihat, kata Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya mensyukurinya adalah untuk menggunakannya di jalan Allah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk talabul ilmi syar'i. Mata-mata kita, kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah dan penjelasan-penjelasan dari para ulama. Telinga kita, kita gunakan untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasulullah dijelaskan. Maka ini semua barakallahu fikum syukran lillah. I'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Dawud sebagai tanda syukur. Wa kadzalikal qulub. Demikian pula hati-hati kita, kita gunakan untuk memahami. Jangan seperti mereka yang Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka, kata Allah, punya hati tapi tidak mau memahami. Mereka punya mata, mereka tidak mau melihat. Mereka punya telinga, tetapi mereka tidak mau menggunakannya, tidak mau mendengar. Kemudian Allah katakan, innahum illa kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka bukan tidak memiliki pendengaran. Binatang-binatang ternak punya. Mereka punya mata. Tetapi mereka tidak peduli dengan apapun kecuali makanannya, minumannya. Dan urusan-urusan yang berkait dengan pasangan lawan jenisnya selesai. Itu binatang. Itu hewan-hewan ternak. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menjanjikan jannahnya dan surganya. Wa uzlifatul jannah lil muttaqina ghaira ba'id. Allah siapkan surga untuk mereka-mereka orang-orang yang takwa sebentar lagi. Tidak jauh. Likulli awwabin hafiz. Kata Allah, hadha ma tu'aduna au ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini adalah janji yang akan Allah berikan pada mereka-mereka yang awabin hafiz. Awab yang selalu kembali pada Allah. Yang selalu bertaubat kepada Allah. Yang selalu memperbaiki amalan-amalan jeleknya dengan amalan yang baik. Bertaubat, beristighfar kepadanya. Wa hafiz. Dan menjaga. Disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Yani menjaga hak-hak Allah. Menjaga hak-hak para hamba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muhafidh ala ta'atillah. Menjaga ketaatan kepada Allah. Muhafidh ala huquqillah. Menjaga hak-hak Allah. Ditunaikan perintah-perintahnya. Ditunaikan salatnya, puasanya, sadaqahnya, zakatnya. Dan ditunaikan pula semua hak-hak Allah, yaitu untuk diibadahi. Dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Maka mereka-mereka yang telah menunaikan hak Allah ini, merekalah kaum mukhlisin, orang-orang yang murni ikhlas hatinya, beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena hatinya bersih, karena hatinya dalam keadaan selamat, karena hatinya dalam keadaan benar-benar seperti yang Allah katakan, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Setelah Allah katakan di ayat sebelumnya bahwa surga dipersiapkan untuk muttaqin, Allah katakan di ayat berikutnya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini adalah sesuatu yang Allah janjikan untuk orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya, menyesali perbuatan jeleknya, dan hafiz, menjaga hak Allah dan menjaga hak para hamba. Dan kemudian ayat berikutnya Allah katakan, yaitu man khasyir rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah walaupun dia sendirian, walaupun dia dalam keadaan tidak ada siapapun yang melihatnya, dia tetap takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini qulubul mukhlisin. Yaitu kata Allah, waja'a biqalbin munib. Dan datang kepada Allah dengan hati yang selalu kembali. Qalbin munib. Maka doanya para muttaqin. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tukhzini yawma yub'atun. Jangan hinakan kami di hari kebangkitan. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu hari tidak ada harta, enggak ada pula anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang bersih. Hati yang mukhlis. Hati yang benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal qalb idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Al qalb inilah, kalau dia baik maka baik seluruh tubuhnya, dan sebaliknya kalau dia jelek akan jelek pula seluruh tubuhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita menjaga hati ini agar tetap bersih, agar tetap murni, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi amalan sebesar apapun, kalau tidak ikhlas, tidak ada nilainya. Bahkan diriwayatkan tentang mereka yang tus'aru bihimun nar, atau awwalu man tus'ar bihimun nar, awal pertama dibakar dalam neraka, adalah orang-orang yang dalam keadaan memiliki amalan-amalan besar. Dan disebut pertama kali mujahid fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah, berperang, mengorbankan nyawanya dan hartanya untuk Allah. Ternyata ketika dikatakan oleh orang tadi, aku beramal, berjihad fi sabilillah di jalanmu, Allah katakan, kadabta, engkau berdusta. Engkau berdusta. Engkau berperang hanya ingin disebut sebagai pemberani. Waqad qil, dan sudah diucapkan di dunia. Lemparkan dia dalam neraka. Maka diseret dia dengan wajahnya di bawah dan dilemparkan dalam api neraka. Bahkan barakallahu fikum, berperang fisabilillah bersama Rasulullah SAW. Rasulullah katakan kepada mereka bahwa di tengah-tengah kalian ada yang gerahamnya sebesar gunung Uhud dalam neraka jahannam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka keikhlasan adalah modal utama. Dan keikhlasan merupakan sesuatu yang membersihkan hati, memurnikan hati. Dan hati ini akan menjadi qalbin salim, akan menjadi qalb yang munib, yang kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yang kedua adalah menjaga hak-hak manusia. Tidak mendzalimi harta mereka. Tidak mendzalimi badan-badan mereka. Dan tidak pula mendzalimi kehormatan-kehormatan mereka. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ala hal ballagd. Allahumma syhad, sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini, hari Arafah. Di bulan ini, bulan Dhul Hijjah. Di negeri ini, negeri Mekah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani melihat Ka'bah. Dan menyatakan, innaka au innaki hurmah, au inna laki hurmah, sesungguhnya engkau punya kehormatan. Dan kehormatan mukmin lebih dari kehormatanmu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, walil mu'mini min azami hurmatin indallahi minka. Sungguh mukmin memiliki kehormatan yang lebih daripada engkau kepada Ka'bah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai hati kita rusak karena mulut kita yang tidak terjaga. Jangan sampai hati kita rusak karena mulut kita yang menjatuhkan kehormatan kaum mukminin, menjatuhkan kehormatan ahlus sunnah, menjatuhkan kehormatan para ulama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kita semua hadirin untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk takut kepada Allah. Jangan sembarangan berbicara tentang kehormatan manusia. Jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan mereka yang ternyata itu adalah kezaliman, yang mereka tidak layak untuk disebut kejelekannya, tidak layak untuk dijatuhkan kehormatannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Man satara mu'minan, siapa yang menjaga kehormatan seorang mukmin, satarahullah yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga kehormatan seorang mukmin, dia akan dijaga kehormatannya yaumil qiyamah. Dan siapa yang membuka aib seorang mukmin, maka dia akan fadhahahullah. Allah akan bukakan kejelekannya di hadapan ummah. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga hak-hak Allah. dan juga menjaga hak-hak manusia, menjaga hak Allah dengan tetap beribadah kepadanya, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan juga mengerjakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan memberikan hak atau menjaga hak-hak manusia para hamba, yaitu untuk tidak mendzalimi pada harta mereka, untuk tidak mendzalimi pada darah mereka, dan jangan mendzalimi pada kehormatan-kehormatan mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Umat-umat yang telah lalu dari kalangan ahlul kitab sudah cukup sebagai contoh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka di dunia dengan matinya hati, sebelum nanti yaumul qiyamah akan dilemparkan mereka kepada asyaddal azab, karena mereka berkata wa qalu qulubuna ghulf, kata mereka hati kami tertutup, hati kami terkunci. Balla'anahumullah bikufrihim, kata Allah bahkan Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, sungguh sedikit sekali bagi mereka orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di hati mereka memang sudah ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakitnya pada hati mereka sampai berakhir dengan kekakuan, kebekuan, berakhir dengan kematian hati. Thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, kemudian keraslah hati mereka, kaku, beku seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kebekuan hati mereka dengan proses pertama sakit, bertambah sakit, bertambah parah, dan kemudian mati. Sebagaimana matinya jasad dengan sakit, sakit, dan kemudian parah, dan kemudian mati. Wa kadzalikal qulub, demikian pula hati-hati manusia yang dimasuki penyakit-penyakit yang kemudian semakin parah dan berakhir dengan kematian hati. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mau tahu bagaimana keadaan orang yang hatinya sudah memiliki penyakit, Allah gambarkan dengan kalimat wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun yang di hati mereka ada zaig, ada penyimpangan-penyimpangan, maka mereka selalu mengikuti, mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar maknanya untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, para ulama menyatakan bahwa ayat ini bukan berbicara tentang orang-orang kafir. Karena orang kafir tidak memakai ayat-ayat Allah. Orang-orang kafir tidak membaca Al-Quran. Tetapi disebutkan dia dalam ayat ini dengan kalimat mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah. Maka kebanyakan para ulama menafsirkan bahwa mereka adalah ahlul bid'ah, ahlul dalal, yang fi qulubihim zaig, fi qulubihim marad, fi qulubihim syubuhat. Dalam hati-hati mereka ada syubuhat, ada kerancuan-kerancuan, ada penyakit-penyakit, ada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akibatnya, mereka tidak mau membaca dengan benar. Mereka tidak mau mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya mereka cari takwilnya. Mereka cari bagaimana untuk bisa menghindar dari hukum Allah. Mereka cari hiyal, hila-hila untuk membela dirinya. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah kunci mati hati yang memang dipenuhi dengan kesombongan, hati orang yang mutakabbirin jabbar. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk penyakit hati adalah kesombongan. Dan sombong itulah yang menyebabkan seseorang batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itulah yang menyebabkan manusia kemudian menolak kebenaran dan kemudian meremehkan manusia. Merendahkan mereka, menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan kemuliaannya, dan meremehkan sedangkan dirinya merasa paling hebatnya. Dan kemudian ketika kebenaran datang, dia gengsi, enggak mau menerimanya, enggak mau tunduk dengan kebenaran. Hadzal kibr adalah marad yang akan na'udzubillah merusak hati, merusak, dan sampai suatu saat na'udzubillah akan mati karena kesombongannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kemudian dikatakan oleh Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub alladhi fis sudur. Mereka tidak buta matanya, tetapi buta hatinya yang ada dalam dada-dada mereka. Ta'mal qulub alladhi fis sudur. Ikhwani fid din a'azakumullah. Demikian pula Allah katakan, kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin. Demikian pula kami tutup, kami kunci mati hati-hati orang yang mu'tadin. Orang yang mu'tadin adalah orang yang melampaui batas. Sebagai contoh juga Yahudi, Allah sebutkan tentang mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan lisannya Isa bin Maryam. Mengapa demikian? Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian kalau mereka bermaksiat dan mereka ya'tadun, i'tida, melampaui batas, melampaui garis-garis Allah dengan sengaja-sengaja. Dan kemudian ayat berikutnya Allah katakan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran. Mereka tidak saling bertawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Mereka saling mendukung kemunkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Maka ketika turun azab, turun secara merata kepada mereka. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di kalangan kalian. Yakni bencana yang akan menimpa secara merata. Mengapa demikian? Sebagian orang yang berbuat kemaksiatan dan kejelekan, kenapa ditimpakan azab secara merata? Karena yang lain tidak mengingatkan. Karena yang lain tidak menegurnya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingatkan. Mereka tidak saling mengingkari. Mereka tidak saling menegur. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, manusia tempat salah dan tempat lupa. Manusia disebut manusia minan nisyan. Disebut insan minan nisyan. Maka hendaklah kita berupaya sebisa-bisanya dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di atas hak, di atas hati yang bersih, istiqamah di atas hati yang ikhlas, yang selalu menjaga hak Allah dan hak para hamba. Dan untuk itu hendaklah kita saling membantu dengan tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, saling menasehati dengan hak, saling menasehati dengan sabar, dan saling menasehati dengan rahmat, dengan kasih sayang. Nasallahu taufiq wal afiyah والهداية ورحمة ويهدينا ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم